Ya. Nah, sekarang itu penilaian umum. Sebagai pribadi yang baik, Anda harus berpihak kepada yang dikatakan oleh hati Anda. Mana yang menurut Anda pribadi yang paling nyaman sebagai sahabat di hati? Itu, dia baik, dia baik, dia baik. Hanya tidak semua yang baik sesuai bagi yang baik lainnya. Kesesuaian itu penting sekali. Sekarang, remaja putri ini datang mengejar-ngejar anak laki-laki Anda. Mana yang Anda lebih restui jadi menantu Anda nanti? Yang tengah. Ini kenapa milihkan itu? Loh, ini kok memilihkan orang lain? Yang tengah. Sekarang nama Anda lagi? Steffi. Steffi. Siapa yang memilih Steffi sebagai menantu? Ada satu, dua. Nama Anda? Siska. Siapa yang memilih Siska? Lebih banyak. Anda? Edwina. Siapa yang memilih Edwina? Yes, good. Kalau untuk nanti, karena putra Anda mungkin banyak pergi ke pesta, begitu? Siapa yang akan mendampinginya? Ini ya? Iya, karena jalannya udah. Nah, setiap orang itu ada kekuatan-kekuatannya. Dan kelemahan itu tidak ada pada seseorang kalau kita menghormatinya. Karena kelemahan adalah kekuatan yang belum ditemukan kegunaannya. Kalau Anda berkasih sayang, maka apapun yang Anda lihat lemah di salah satunya adalah kekuatan yang belum ditemukan kegunaannya. Jadi kalau kita berkasih sayang, she's a wonderful menantu. She is amazing menantu and she is a super menantu. Iya toh? Nah, ibu-ibu tidak boleh hidup di dalam masa depan anak-anaknya. Karena bukan ibunya yang menikah dan yang nanti mengatur kehidupan. Anak-anak kita harus diberikan kebebasan untuk memilih yang hati mereka itu nyaman. Bukan yang dipaksakan oleh ibunya. Banyak anak laki-laki yang tidak menikah karena menunggu persetujuan ibunya. So, ini profiling kita yang pertama. Kesan. Mana mikrofonnya? Kesannya. Ya. Yeah. 70% benar. 70%. Bukan hanya kesan itu, tetapi itu. Apa yang Anda lihat dari pelajaran yang bisa diunduh dari profiling ini? Pelajaran yang bisa diambil itu, kita tuh tidak boleh melihat dari penampilan orang seseorang ya, tapi lihat dari hatinya. Bagus. Bagus ya. Setuju, tapi satu hal yang saya tekan, big is beautiful. Oh, super sekali. Good sih, rame nanti rumah menantu Anda. Kesan saya senang karena saya dibaca. Karena biasanya saya membaca orang, tapi sekarang saya yang dibaca. Super sekali. Jangan lihat buku dari covernya. Bagus sekali. Terus? Ya, kalau yang saya lihat di sini, ya, saya semakin yakin bahwasanya setiap manusia punya kesempatan sama untuk berbahagia. Super sekali. Terima kasih. Super sekali. Moga silakan. Sahabat Indonesia yang super, lihat tadi, kalau kita menemukan cara untuk lebih berkasih sayang, menilai orang bahkan seperti tadi, sangat terbuka juga bisa dilakukan dengan pendekatan yang fun, yang membahagiakan, yang tidak merendahkan. Lihat ke anak-anak Anda, ke keluarga, juga sebagai bagian dari jiwa Anda, sehingga apabila Anda melihat mereka sebagai rendah, Anda sedang merendahkan diri sendiri. Muliakanlah kehidupan karena kita bagian dari kehidupan itu. Kita. Super sekali Pak Mari, terima kasih banyak. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan hasil dari polling pertanyaan kita. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Mario Teguh, Golden Way. Silakan Ibu. Nak. Mama udah bilang berkali-kali. Mama bosen, nak. Sekarang mama tanya, jari-jarimu mau jadi kapalan apa gimana? Bukalah dadamu.